Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumahu wa ta'limu tadhakkura wa tazkira. Wa nafa'a wal intifa'a li fada li sifada. والحسالة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. وقال المصنف عبد الله بن عبد الحداد في كتابه رسالة معاونة إلى قوله: وعليك بصلاة التراويح. Dan atas kalian hendaknya melaksanakan salat tarawih. Fi kulli lailatin min Ramadhan. Di setiap malam daripada bulan Ramadan. Wa qad jaratil adatu fi ba'dil buldan bitakhfifiha jiddan, dan telah menjadi kebiasaan di sebagian kota, sebagian daerah mempercepat salat tarawih dengan sangat cepat. Hatta rubama waqa'a syahsu bisababi dzalika fi tarki ba'dil arkan, sehingga barangkali seseorang dengan sebab tersebut akan meninggalkan sebagian daripada rukun-rukunnya, apalagi sunnah-sunnahnya. Wal ma'ruf min fi'li salaf tawzi'ul Qur'an min awalihi ila akhirihi ala hadhihi shalah. Dan yang diketahui daripada apa yang dilakukan oleh salaf, mereka membagi surat-surat Al-Quran dari awal sampai akhir dalam melaksanakan solat ini setiap malam. Yaqra'una minhu fiha shay'an hatta yakhtimuna fi ba'di layali min akhir shahr. Mereka membaca daripada Al-Quran sebagian di setiap malamnya sampai mereka menghatamkannya di sebagian malam daripada bulan Ramadan. Fa in amkanaka an taqtadiya bihim fi tilkal ghanimah wa illa fala aqal min itmam arkani shalah wal muhafadha ala adaiha. Dan jika kalian memungkinkan untuk mengikuti mereka dalam mendapatkan keuntungan tersebut, kalau tidak bisa maka jangan lebih sedikit daripada menyempurnakan rukun-rukun salat dan menjaga dalam melaksanakannya. Wa ahsin li lailatul qadar. Yang pertama yang kita baca di sini anjuran untuk kita melaksanakan salat tarawih daripada di dalam bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Kita tahu termasuk amalan yang khusus yang ada di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Man qama Ramadan imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan Ramadan. Di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang dimaksud dengan mendirikan Ramadan itu apa? Salah satu daripada pendapat mereka mengatakan yang dimaksud dengan hal tersebut adalah mendirikan sholat tarawih. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih imanan wahtisaban, dengan perasaan yakin, dengan sifat dan keadaan yakin akan janji Allah, yakin akan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ihtisaban ikhlas melaksanakannya, ikhlas mengamalkannya, ya, maka hufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi termasuk di antara sunnah-sunnah yang khusus yang ada di bulan mulia yang ada di bulan Ramadan adalah melaksanakan salat tarawih. Dan salat tarawih ini bukan salat yang bid'ah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan salat tarawih. Nabi SAW malam pertama daripada bulan Ramadan, di tengah malam Nabi keluar dari rumah beliau. Kemudian Nabi SAW sholat sendiri di masjid. Tapi kemudian datanglah sahabat-sahabat Nabi melihat Nabi SAW sholat sendirian, maka sahabat Nabi SAW ikut sholat di belakang beliau. Beberapa rakaat Nabi SAW sholat di malam tersebut. Kemudian Nabi SAW di malam kedua begitu juga. Malam kedua Ramadan, Nabi SAW keluar ke masjid, sholat sendiri. Kemudian sahabat pun juga seperti malam pertama, bermakmum di belakang Nabi SAW tanpa perintah dari Nabi SAW. Dan berjalan malam ketiga, malam keempat seperti itu. Dan bahkan malam ketiga, malam keempat malah bertambah banyak makmumnya. Bahkan masjid menjadi penuh di saat itu untuk bermakmum, bersolat, melaksanakan solat tarawih bersama Nabi SAW. Akhirnya malam kelima dan malam selanjutnya Nabi SAW tidak keluar lagi. Padahal sahabat-sahabat itu menunggu kedatangan Nabi, menunggu kehadiran Nabi untuk melaksanakan solat tarawih di belakang Nabi, bermakmum dengan Nabi SAW. Tapi Nabi tidak keluar lagi. Di pagi hari Nabi SAW mengatakan, ya, aku tahu apa yang kalian tunggu tadi malam. Aku tahu apa yang kalian harapkan tadi malam. Sesungguhnya memang sengaja aku tidak keluar kepada kalian untuk melaksanakan sholat seperti malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, karena aku takut khasyitu an tufrat alaikum fata'jizu anha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku takut sholat tarawih itu nantinya akan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, tapi kemudian kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa Nabi SAW tidak keluar daripada rumah beliau di malam kelima dan malam seterusnya. Sehingga semenjak itu sahabat-sahabat Nabi sholat sendiri-sendiri. Jadi di malam, setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan itu, setiap sahabat sholat sendiri-sendiri, berjalan seperti itu sampai Nabi SAW wafat. Dan begitu juga di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Nabi Muhammad SAW, 2 tahun lebih menjadi khalifah, berjalan seperti itu. Setiap sahabat sholat sendiri-sendiri. Bahkan ada yang sholat sendiri di masjid, ada yang sholat sendiri-sendiri di rumah mereka masing-masing. Berjalan di zaman Sayyidina Abu Bakar seperti itu sampai beliau wafat. Kemudian zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, dalam khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar melihat keadaan seperti itu, melihat mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih sendiri-sendiri, ada yang di rumahnya mereka masing-masing, ada yang di pojokan di masjid, ada yang pojok satunya, tidak enak rasanya. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan pembesar-pembesar sahabat untuk tujuan yang memberi bermusyawarah dengan mereka dan memberikan ide kepada mereka bagaimana kalau mereka dikumpulkan dalam satu tempat. Yang laki-laki dikumpulkan dalam satu tempat, yang wanita dikumpulkan dalam satu tempat. Dan mereka setuju. Sayyidina Umar mengumpulkan laki-laki untuk salat tarawih bareng di rumahnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian Nabi Sayyidina Umar juga mengumpulkan wanita-wanita untuk sholat tarawih bareng di rumahnya Sayyidina Tamim Ad-Darimi, seorang sahabat Nabi SAW. Maka disitulah kemudian mereka melaksanakan sholat tarawih di awal waktu, bukan di tengah atau di tengah-tengah malam, tapi di awal waktu setelah sholat isya. Dan mereka melaksanakannya sholat berjamaah, dan mereka melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat. Dan mereka melaksanakan sholat tarawih setiap malam. Maka di saat Sayyidina Umar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu suatu malam melihat keadaan tersebut, melihat para jamaah itu sholatnya berjamaah bareng-bareng, laki-laki semuanya kumpul dalam satu tempat berjamaah sholat tarawihnya, para wanita juga demikian, para wanita sholat tarawih kumpul dalam satu tempat di rumah Tamim Ad-Darimi. Maka disitulah Sayyidina Umar bin Khattab bahagia, senang. Dan kemudian beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah bid'ah yang seperti ini. dinamakan oleh Sayyidina Umar bid'ah. Kenapa kok dinamakan bid'ah? Apa salat tarawih bid'ah? Bukan salat tarawihnya yang bid'ah. Nabi SAW kita katakan adalah ya, termasuk melaksanakan dan mengamalkan salat tarawih. Tapi dikatakan oleh Sayyidina Umar bid'ah, nyasat, bukan karena salat tarawihnya, tapi karena dari hal-hal yang lain, dari sisi yang lain. Pertama adalah mereka melaksanakan sholat tarawih di awal waktu setelah sholat isya. Padahal riwayat yang menceritakan sholat tarawih Nabi malam pertama, kedua sampai keempat, Nabi itu keluarnya di tengah malam, bukan di awal waktu. Kemudian Nabi SAW juga tidak menganjurkan untuk sholat berjamaah. Nabi sholat sendiri, kemudian sahabat dengan sendirinya mereka bermakmum dengan Nabi SAW. Tapi Sayyidina Umar menganjurkan mereka untuk melaksanakan sholat tarawih dengan cara berjamaah. Kemudian Nabi SAW hanya malam pertama sampai malam keempat keluar kepada sahabat, keluar ke masjid dan sholat bersama sahabat, tapi malam selanjutnya tidak diketahui. Ya, tapi di sini Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan mereka untuk sholat tarawih berjamaah, berbareng-bareng, itu dari awal Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir daripada bulan Ramadan. Ya. Kemudian ini ya yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya ni'matil bid'atu hadhi, bid'ah dari segi yang lain. Oleh karena itu sebagian sahabat Nabi SAW termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat pemandangan yang indah, sholat tarawihnya berjamaah menjadi satu tempat, ya, di situ mereka bersatu di awal waktu dengan jumlah rakaat 20, maka ya, Sayyidina Ali pun dan sahabat yang berdoa, ya, yang mana mereka yang arti doanya tidak jauh, nawwarallahu laka ya Umar fi qabrik kama nawwarah masajidana, semoga kamu wahai Sayyidina Umar bin Khattab diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan kamu, di makam kamu, sebagaimana kamu memberikan cahaya di musalah-musalah kaum muslimin, di masjid-masjid kaum muslimin yang mereka datang untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Jadi termasuk sholat tarawih sholat yang disunnahkan dan sholat dianjurkan untuk berjamaah. Jadi termasuk sholat yang dianjurkan untuk berjamaah. Tidak banyak sholat yang dianjurkan untuk berjamaah selain sholat lima waktu. Selain sholat lima waktu, sholat yang sunnah, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah hanya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jelas kita melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, dengan cara berjamaah. Kemudian khusuful shams, khusuful qamar, kita sholat gerhana matahari ataupun juga gerhana bulan, disunahkan dan dianjurkan untuk melaksanakannya dengan cara berjamaah. Kemudian kalau ada sholat istisqa, kita butuh kepada air, kita butuh kepada hujan, maka dianjurkan kita melaksanakan sholat istisqa. Dan dianjurkan ketika kita melaksanakan sholat istisqa, kita mengamalkannya dengan cara berjamaah. Kemudian yang dianjurkan juga untuk kita sholat berjamaah adalah sholat witir di bulan sholat witir di bulan Ramadan. Sholat witir di bulan Ramadan kemarin, kita melaksanakan sholat witirnya dengan cara berjamaah. Ya, itu khusus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, sebagaimana sekarang malam-malam seperti ini, kita tidak sunnah untuk sholat witir berjamaah. Kita sholatnya tentunya sendiri-sendiri. Walaupun kita katakan tidak menjadi penghalang atau tidak diharamkan kalau misalnya ada seseorang yang sholat witir di selain bulan Ramadan, tapi berjamaah. Boleh, boleh. Sholat apapun selain sholat, selain sholat misalnya sholat sunnah daripada selain sholat lima waktu, jika dilaksanakan dengan sholat berjamaah, hukumnya sah-sah aja. Mau sholat duha berjamaah, mau sholat qobliyah ba'diyah berjamaah, mau sholat mungkin juga hajat berjamaah, tidak apa-apa, tidak ada halangan. Hukumnya sah. Ya, tapi tidak sunnah. Tidak dapat pahala tertentu. Oh, ini dapat pahala berjamaah sholat duhanya. Atau ini pahala dapat pahala berjamaah sholat hajatnya dan seterusnya. Tidak. Kenapa? Karena memang hukumnya tidak sunnah. Tapi dalam sholat witir ya, di bulan Ramadan, selain bulan Ramadan tidak sunnah. Tapi di bulan Ramadan, sholat witir dianjurkan, dilaksanakan dengan cara berjamaah. Nah, sebagaimana termasuk juga perbedaan sholat witir di bulan Ramadan dengan sholat witir selain Ramadan. ya, disunahkan kalau sholat witir di bulan Ramadan untuk jahron, untuk mengeraskan suara. Kalau kita berjamaah sholat witirnya, ya imam yang mengeraskan suara kan, kita jelas. Ketika kita bermakmum, tentunya makmum tidak mengeraskan suara, imam yang mengeraskan suara. Ya. Tapi kalau misalnya pun sholat witirnya di bulan Ramadan sendiri, maka tetap dianjurkan untuk kita sholat sendiri, sholat witir di bulan Ramadan itu dengan cara mengeraskan suara. Ya, sunnah tetap mengeraskan suara walaupun sholatnya sendiri. Ini kadang-kadang ada yang Ramadan sholat witir sendiri tapi tidak mengeraskan suara. Ya, walaupun kita katakan hukumnya sah, tapi kehilangan pahala sunnah. Yang sunnah mengeraskan suara. Sebagaimana juga sholat lima waktu ya. Bukan hanya sholat witir, setiap sholat tertentu atau setiap sholat yang disunnahkan untuk diangkat suaranya, itu tidak dibedakan. Mau sholatnya itu berjamaah, berarti imam sunnah mengeraskan suara, atau sholatnya sendiri, berarti dia disunnahkan mengeraskan suara. Ya, misalnya mungkin kita tahu, di antara mereka ada yang sholat maghribnya sendiri. Tapi ketika sholat maghrib sendiri, mereka ketika itu membacanya dengan pelan, bukan dengan keras. Padahal yang sunnah membacanya dengan keras. Tapi sholatnya sendiri kok, walaupun sholat sendiri. Ini ada yang seperti itu. Kadang-kadang kalau sholat yang maghrib atau sholat isya sendiri, bacanya pelan. Rokaat pertama, rokaat kedua padahal. Tapi nanti kadang-kadang ada makmum yang bermakmum di tengah-tengah sholatnya dia. Kemudian dikasih isyarat. Ketika dikasih isyarat, langsung dikeraskan suaranya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi seakan-akan, ya sunnah mengangkat suara kalau berjamaah. Kalau ada makmumnya, padahal walaupun sholatnya sendiri pun dari awal sunnah dikeraskan suaranya, rokaat pertama dan rokaat kedua. Ya begitu juga sholat witir di bulan Ramadan, khusus ini. Kalau sholat witir sekarang selain bulan Ramadan, yang disunahkan untuk kita memelankan suaranya, baik sholat berjamaah sholat witirnya ataupun juga sholat sendiri, sunnahnya adalah memelankan suara. Ya begitu juga perbedaan sholat witir dengan di Ramadan dengan sholat witir selain Ramadan. Sholat witir di bulan Ramadan disunahkan untuk membaca kunut pertengahan kedua indah Imam Syafi'i, menurut Imam mazhab imamnya Imam Syafi'i. Menurut mazhab beliau, sholat witir kalau sudah masuk pertengahan kedua, masuk tanggal malam 16 dan seterusnya, maka disunahkan untuk kita membaca kunut di rokaat terakhir sebagaimana kita membaca kunut di waktu sholat subuh. Dan itu kunutnya adalah kunut rotibah sebagaimana sholat subuh. Artinya kunut rotibah, andai kata seseorang lupa tidak baca kunut waktu witir Ramadan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Sunnah untuk sujud sahwi. Sebagaimana kalau seseorang lupa kunut di waktu sholat subuh, disunahkan untuk beliau atau dia sholat atau melaksanakan sujud sahwi. Begitu juga sholat witir Ramadan di pertengahan kedua, kalau lupa apalagi sengaja, maka dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Maka pertama di sini dikatakan pertama tadi dikatakan bahwasanya kita dianjurkan untuk kita melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, karena memang Ramadan adalah bulan yang lebih kita khususkan untuk ibadah, lebih kita perbanyak untuk ibadah. Bahkan ibadah di bulan Ramadan harus kita lipat gandakan, minimal 2 kali lipat. Oleh karena itu ada sholat tarawih sampai 20 rakaat. Kalau kita sholat-sholat atau di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, kita sholat sunnah rawatib itu mungkin hanya ya sampai 20 rakaat atau 22 rakaat. Ya, rawatib muakkadah 10 rakaat, rawatib ghairu muakkadah 12 rakaat, jumlahnya 22 rakaat. Ya, kalau itu adalah selain bulan Ramadan, maka kalau bulan Ramadan dianjurkan untuk lebih, ya, biar kita melaksanakan sholat sunnah itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, maka didirikanlah sholat tarawih. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha karim, Allah itu maha menyayang dan maha manja kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin umat Nabi Muhammad itu lalai daripada Allah, tidak ingin di malam hari itu mereka lupa kepada Allah, mereka lalai dengan dunianya, mereka lalai dengan pekerjaannya, sehingga Allah SWT mensyariatkan untuk mereka umat Nabi Muhammad SAW untuk sholat terawih. Tidak ada umat-umat terdahulu sholat terawih. Supaya apa? Supaya umat Nabi Muhammad itu di bulan yang mulia, bulan yang agung, yang dilipat gandakan pahala di bulan tersebut sampai 70 kali lipat, supaya tidak digunakan malam-malam tersebut untuk lalai daripada Allah SWT. Sehingga mau tidak mau, ketika bulan Ramadan, kita pergi ke masjid sholat terawih, ke musholah sholat terawih, atau yang sholat bersama keluarga di rumah, kita melaksanakan sholat terawih. Coba andai kata tidak ada sholat terawih, mungkin kita tidak sholat sunnah di bulan Ramadan. Ya. Ini alhamdulillah rahmat dari Allah. Ketika kita sholat terawih, berarti kita mengingat kepada Allah SWT. Ketika kita sholat terawih, berarti kita beribadah kepada Allah di bulan yang mulia, yang dilipat gandakan sampai 70 kali lipat pahala di bulan Ramadan. Jadi anjuran beliau untuk jangan sampai meninggalkan sholat terawih di bulan Ramadan. Dan yang kedua, beliau mewanti-wanti kalau sholat terawih itu dianjurkan jangan cepat-cepat sholatnya, jangan terlalu. Jangan terlalu. Ya, apalagi di tempat kita atau sebagian daripada kampung kita kadang-kadang ada yang membaca dengan bacaan yang pendek, singkat daripada surat Al-Quran dan membacanya dengan sangat cepat. Ya, khususnya rukuk dan sujudnya kadang-kadang sampai tumakninanya ini ya sampai tidak sempurna. Sampai-sampai tidak sempurna. Kalau sudah tumakninanya tidak sempurna ketika melaksanakan gerakan sholat, berarti itu sudah dosa. Dan bahkan dosanya kita katakan dosa besar itu. Kalau ruku iktidal belum sempurna tumakninah. Tumakninah yang sempurna itu kapan? Ketika dia berdiri, kemudian dia membungkukkan badannya untuk ruku, dan di saat sudah seluruh badannya diam, seluruh badannya diam, sudah diam semuanya, baru mulai dihitung kadar untuk mengucapkan subhanallah. Ketika sudah lewat waktu masa yang cukup untuk mengucapkan subhanallah, setelah diamnya seluruh badan, baru sudah dianggap selesai tumakninahnya. Baru dia boleh. Tapi kan kita dianjurkan ketika rukuk baca subhanarabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi 1 kali, itu sudah tumakninah. Jadi jangan terlalu cepat sampai tumakninahnya tidak sempurna. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah melihat seseorang yang sholat dengan sangat cepat, ditunggu sampai salam. Kemudian ketika salam dikatakan kepadanya bahwasanya, ya hai fulan, jika kamu sholat seperti ini sampai kamu mati, maka kamu nanti di akhirat akan masuk neraka, bukan akan masuk surga. Karena itu sholat yang tidak diterima dan tidak sah, karena tidak sempurna untuk melaksanakan kewajiban tumakninah. Karena tumakninah wajib atau syarat yang harus dilaksanakan setiap sholat. Boleh kita katakan tumakninah itu rukun sholat, boleh kita katakan bukan rukun sholat, tapi itu syarat. Syarat untuk sahnya ruku harus tumakninah. Syarat untuk sahnya itidal harus tumakninah. Syarat untuk sahnya sujud harus tumakninah. Syarat untuk sahnya duduk di antara dua sujud harus tumakninah. Harus diam dulu sebentar, sejenak, yang cukup masa diamnya untuk mengucapkan subhanallah. Kalau sudah tumakninah selesai, tidak apa-apa, sudah sah sholatnya. Tapi jangan, termasuk juga jangan terlalu cepat. Ya, kadang-kadang ada imam yang terlalu cepat sehingga bacanya ya terlalu, bacanya cepat, sudah bacanya cepat, surat yang dibaca pun pendek. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan, Allahu Akbar. Makmumnya yang di belakang kewalahan. Ini baca qul huwallahu ahad dengan cepat, apalagi cuma baca Yasin, Allahu Akbar. Makmum baca Fatihah panjang, Fatihah alhamdulillah rabbil alamin, rabbil alamin. Lidahnya sampai ya, bulat-bulat akhirnya. Ini kan kasihan. Akhirnya bisa jadi makmum ini dengan seperti ini, Fatihahnya makmum dibaca dengan kesusu. Dan kalau kesusu bisa jadi ada huruf yang tidak terbaca makmum itu. Bisa jadi ada tasdid yang tidak terbaca karena kesusu. Ya kan berdua ya kan saya. Padahal harusnya iya karena dibaca dengan tasdid. Wa iya karena saya. Apalagi sampai hurufnya karena terlalu cepat menjadi hilang, tidak terucapkan dengan lidah kita. dengan lidahnya makmum. Nah, ini semuanya sebabnya karena siapa ini? Karena imamnya yang terlalu cepat. Imam yang nanggung dosanya nanti kalau terjadi seperti ini. Jadi hati-hati. Kalau memang menjadi imam untuk kaum makmum yang lain, jangan terlalu cepat sehingga membuat makmum teledor dalam membaca huruf Fatihahnya. Teledor dalam melaksanakan tumakninahnya. Kalau sudah nanti makmumnya teledor karena tumakninahnya tidak sempurna, karena sebab kesusu mengikuti makmum, ya mengikuti imam, mengejar imam, imamnya cepat. Seakan-akan dia balapan. Kayak Valentino Rossi aja. Ya, ini ya diwanti-wanti oleh beliau Imamul Haddad. Hati-hati, katanya beliau, kalau sholat tarawih jangan terlalu cepat. Cepat jangan terlalu, masih enggak apa-apa baca qul ahad normal, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid. Ada kan kebiasaan mereka ya, rakaat keduanya membaca qul ahad, rakaat pertama membaca al-hakum mutakasur, terus ke bawah sampai tabat jada abi lahab. Nah, masalah, tapi jangan terlalu membacanya dengan cepat sehingga makmum nanti ya mugasir. Makmum akhirnya menjadi salah-salah Fatihahnya, menjadi rusak tumakninahnya, dan itu harus ditanggung dosanya oleh imam. Itu ditanggung oleh imam. Al-imam dhamin, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam itu wajib bertanggung jawab, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggung jawab kalau ada kesalahan daripada makmum, yang kesalahan makmum itu sebabnya imam. Sebabnya imam ya. Ya, kalau kesebabnya imam adalah tanggung jawabnya imam, dan dia yang menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan di sini, kalau misalnya seseorang bisa mengamalkan untuk menghatapkan Quran dari awal sampai akhir dalam sholat tarawih setiap malamnya itu, maka itu lebih baik. Jangan dibagi-bagi. Malam pertama satu juz, malam kedua satu juz, atau malam pertama satu juz setengah, kemudian nanti di pertengahan Ramadan akan khatam Al-Quran. Atau satu juz, sebagaimana yang dilakukan oleh imam-imam di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah. Ya, cuma di Mekah, di Madinah ini terlalu lama sholatnya, karena bacanya terlalu pelan. Ya, tapi tidak harus ya, mengikuti mereka yang Masjidil Haram, apalagi kalau di Indonesia ini. Ya, kalau mengikuti apa yang sudah dijalankan di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah, sholat tarawihnya satu salamnya aja, dua rakaat, ya, itu bisa menghabiskan 10-15 menit. Itu kalau di sini di Indonesia itu sudah hampir selesai tarawih itu. Nah, jadi kalau di sini diadakan seperti di Masjidil Haram, insyaallah kabur semua jamaahnya nanti. Jadi artinya kalau memungkinkan jamaahnya masyaallah ahli ibadah semuanya, jamaahnya suka senang dengan bacaan ya, ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibaca oleh imam, apalagi kalau imam suaranya bagus. Ya, dan jamaahnya ahli ibadah, mereka setuju untuk menghatamkan Quran dalam sholat tarawih, itu bagus, katanya Imamul Haddad. Ya, kalau tidak, katanya Imam, kalau tidak seperti itu, tidak mau seperti itu, atau tidak memungkinkan seperti itu, minimal ya membaca surat-surat, jangan sampai tidak membaca surat, dan yang penting jangan sampai merusak rukun-rukun dan syarat-syarat sholatnya sebagaimana tadi dijelaskan. Jadi tetap baca surat, mau baca surat wadduha, ada sebagian amal salaf di Hadramut baca surat-surat tertentu, itu termasuk surat wadduha, alam nasrah, ya itu termasuk, ada di Siwon yang ya, membaca setiap rakaat kedua baca qulullah ahad, ya rakaat pertamanya al-hakum mutakasur untuk salam pertama, ya untuk nanti takbir kedua baca yang surat setelahnya ini wal asri dan seterusnya wailul likulli huma sampai akhir. Nah, boleh ya dengan cara yang baik, tapi maka kemudian dikatakan di sini fa in amkanaka fa wa ahsin lailatul qadr allati hiya khairum min alf shahr wa hiya lailatul mubarakah allati yufraqu fiha kullu amrin hakim. Dan terbaguslah kalian untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu adalah malam yang barokah, yang mana di malam itu diputuskan oleh Allah keputusan-keputusan yang penuh dengan hikmah. Wa man kusifa biha ro'a annal anwar sati'atan wa abwabas sama' muftahatan wal malaika tas'adu wa tanziru wa rubbama ro'al mawjudat kullaha sajidatan lillahi ta'ala alladhi khalaqaha. Dan Kalau misalnya seseorang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat cahaya-cahaya menjulang, cahaya-cahaya yang bersinar, dan akan melihat pintu-pintu langit yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat akan naik dan turun di malam tersebut. Bahkan mungkin di antara mereka yang dibuka oleh Allah hatinya akan melihat makhluk-makhluk Allah yang ada itu sujud kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Wa jumhur ulama ala annaha fil asril awakhir min Ramadan wa fil autar minha arjah. Dan jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, dan lebih kuat Lailatul Qadar itu akan ada di malam-malam witir, malam 21, malam 23 dan seterusnya. Wa qad kusifa ba'dul arifin biha Lailatul Sabi'ashar Laila mahsusa walakinnaha tantaqid fil ayyam Ramadan. Qalu wassir fi dzalika an yasira al-mu'min fi kulli laila min hadha ash-shahr fi ghayatil ibal. Ada yang mengatakan bahasanya malam dari Lailatul Qadar adalah malam 17. Nah, tapi kebanyakan ulama adalah malam-malam Ramadan Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir, dan itu adalah malam yang khusus. Bahkan dikatakan oleh ulama malam Lailatul Qadar bisa berpindah-pindah setiap tahunnya. Dan mereka mengatakan bahwasanya rahasia kenapa kok Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah, tidak diketahui di malam keberapa. Hendaknya seorang yang mukmin itu setiap malamnya di bulan Ramadan betul-betul dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah, raja'a an yusadifa hadhihi laila allati qad uhimmat alaih. Wallahu a'lam. Sehingga dia mengharap dengan setiap malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar dengan pasti. Ini yang dikatakan oleh beliau Al-Imamul Haddad, bahwasanya di malam Ramadan termasuk malam yang mulia yang tidak ada di selain bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar termasuk malam istimewa untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tidak diberikan malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi SAW bercerita kepada sahabat-sahabatnya, ya, bahasanya di zaman Bani Israel dulu ada seseorang yang kuat yang dinamakan oleh sebagian mereka dengan nama Samsun, atau Samson lah kalau sekarang orang mengatakannya. Dia adalah orang yang kuat itu zaman Bani Israel, dan dia menggunakan kekuatannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah, termasuk ibadah yang paling sering dia lakukan adalah jihad fisabilillah. Dia gunakan untuk berperang melawan Allah. Banyak ya, orang tersebut membunuh orang-orang kafir. Bahkan dikatakan sampai 1000 orang kafir dibunuhnya. Berjihad betul-betul dan beribadah setiap malamnya. Ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga sahabat-sahabat itu ya, terheran-heran kepada orang tersebut. Masya Allah, merasa ya, merasa mereka itu orang yang sedikit ibadahnya, umat terdahulu, umat yang masya Allah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba andai kata kami diberi kekuatan, diberi umur seperti umur umat-umat terdahulu, maka kami pasti insya Allah akan melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, ada kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberikan kabar gembira kepada Nabi SAW dengan malam Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi shahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi artinya kalau kita berjihad di malam tersebut, beribadah di malam tersebut, membaca Quran di malam tersebut, itu apa yang kita amalkan lebih baik daripada kita mengamalkannya dalam 1000 bulan. 1000 bulan ini 83 tahun lebih. Jadi kalau kita baca satu juz di malam Lailatul Qadar daripada Al-Quran, berarti itu pahalanya lebih baik daripada kita membaca satu juz setiap malam sampai lebih daripada 83 tahun lamanya. Kita bacanya hanya satu malam aja, tapi malam Lailatul Qadar seakan-akan kita membacanya 83 tahun setiap malam. Kalau kita sedekah di malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita tiap malam sedekah sampai 83 tahun lebih. Bahkan lebih baik, masih pahalanya lebih baik. Jadi rugi kalau ada ya, yang kesempatan untuk mendapatkan pahala yang begitu luar biasa ini, pahala sampai dilipat gandakan sampai 83 tahun lebih, seakan-akan dia setiap malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. kemudian disia-siakan begitu aja. Di malam Lailatul Qadar malah sibuk nonton TV. Di malam Lailatul Qadar malah sibuk dengan gamenya. Di malam Lailatul Qadar malah sibuk dengan gadgetnya. Malah sibuk dengan internetnya. Bukan malah beribadah kepada Allah, bukan malah berzikir kepada Allah, memohon dan berdoa di malam yang mulia tersebut untuk meminta kepada Allah, tapi dia lalai daripada Allah SWT. Nah, dianjurkan kalau sudah 10 malam terakhir, khususkan. Bahkan sebelumnya kita katakan, Imamul Haddad menganjurkan untuk kita menghususkan bulan Ramadan ini hanya untuk ibadah, jangan sibuk dengan dunia. Ya, kalau kita katakan sudah, kalau misalnya tidak bisa kita khususkan untuk waktu kita Ramadan seluruhnya untuk ibadah, misalnya tidak bisa kita khususkan minimal 10 hari terakhir, minimal 10 hari terakhir jangan ada kesibukan dengan dunia. Ya, jangan kadang-kadang malah 10 hari terakhir itu malah kita sibuk di mall, malah kita sibuk di pasar, malah kita sibuk untuk belanja. Ya, kadang-kadang itu kebiasaan sebagian di antara mereka. Ya, seharusnya kalau kita mau belanja, belanja sebelum Ramadan. Kita mau belanja pakaian untuk anak-anak, keluarga, kasih pakaian. Jangan nanti kepada keluarga kita katakan, enggak usah Ramadan, enggak usah beli, enggak usah belanja. Karena dianjurkan tidak belanja Ramadan. Nah, gampang nanti. Nah, apa-apa, dianjurkan. Wajib kalian memberikan pakaian kepada keluarga. Wajib apa enggak? Wajib. Termasuk nafkah yang wajib diberikan kepada istri, nafkah yang wajib diberikan kepada anak. Termasuk bukan hanya makan dan minum, tapi berikan kepada mereka pakaian. Minimal memberikan pakaian kepada mereka 1 tahun 2 kali. Minimal dengan pakaian yang lengkap. Pakaian atas, pakaian bawah, kaos dalamnya, celana dalamnya dengan perlengkapannya. Itu minimal 2 kali dalam 1 tahun. Kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang pemimpin dalam keluarga. Jadi wajib, tapi usahakan jangan membelanjanya, jangan sibuknya untuk di mall itu di bulan Ramadan, usahakan di luar Ramadan, di bulan Sya'ban kalau bisa. Ya, kalau mau tidak mau bulan Ramadan, mungkin Sya'ban masih tidak ada uangnya. Ya, mungkin keuntungannya masih belum dapat atau gajinya belum diterima. Ya, minimal kalau mau belanja di awal-awal Ramadan, jangan malah di akhir Ramadan. Jangan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu sudah mulia-mulianya di hari itu. 10 hari terakhir itu kuat dugaan, kuat sangkaan terjadinya Lailatul Qadar. Jangan sampai ketika kita di saat Lailatul Qadar benar-benar di malam itu, di saat itu kita sibuk di mall, di saat itu kita sibuk di toko, saat itu kita di alun-alun, na'udzubillah. Hendaknya di tempat yang lain di saat itu mereka di saat malam Lailatul Qadar hanya berzikir kepada Allah, hanya baca Quran, hanya sholat, bermunajat kepada Allah, curhat kepada Allah, meminta berdoa kepada Allah. Karena malam Lailatul Qadar la syak, tidak diragukan, pasti doa seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dianjurkan malam Lailatul Qadar hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau bisa 10 hari terakhir, kalau tidak bisa Ramadan seluruhnya 10 hari terakhir, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawihnya jangan bolong-bolong. Kadang-kadang salat tarawih di awal Ramadan jamaahnya lebih banyak daripada kalau sudah akhir-akhir Ramadan. Ini kebalik. Mestinya kalau mau salat tarawihnya sebagian ya terputus, yang terputus di awal Ramadan enggak apa-apa. Jangan di akhir-akhir Ramadan kalau mau seperti itu. Ya, ini di akhir Ramadan dikatakan oleh beliau ada malam yang mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadru khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu ruhu wal malaikatu waruhu fiha bi'ni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matra'il fajar. Yang mana di malam hari itu malam Lailatul Qadar Allah SWT menurunkan anzalnahu, ini anzalna al-Qur'an, Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya, khairun tanazzalul malaikah, dan juga di malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat akan turun. Tadi dikatakan juga oleh beliau bahwasanya malaikat di malam Lailatul Qadar ada turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Sehingga dikatakan bahwasanya di pagi hari daripada ya, hari Lailatul Qadar, maka di situ tidak akan terlihat yang cahaya daripada matahari seperti biasanya, seperti normalnya. Seakan-akan di situ ya, mendung, tidak ada cahaya, itu karena tertutupi dengan cahaya-cahaya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, ya, dan diberikan kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, dan diberikan taufik dan hidayat untuk istiqamah dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, istiqamah dalam akidah yang benar, akidah yang sah, akidah yang dipegang oleh salafus saleh, dan semoga kita diberikan oleh Allah SWT husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadinya kunya salih jami'a samilah li khairi dunia wal akhir wa ila hadrati nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.